بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga kita semua dibimbing dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala, pada kajian kali ini dan beberapa kajian ke depan, kita akan memulai setiap pertemuan kajian kita dengan pembahasan mengenai adab-adab ilmu. Karena hal tersebut, ma'asyiral muslimin, sangatlah penting. Ilmu, sebagaimana manusia, dia juga memiliki hak yang harus ditunaikan. Ilmu memiliki ketentuan di dalam menuntutnya, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan umat ini bagaimana cara mencari ilmu. Tidak sembarangan dalam mencari ilmu, ada caranya, ada tuntunannya dari Rasulullah alaihi wasallam. Ilmu milik Allah, yang Allah ajarkan kepada hamba yang dikehendakinya. Apabila kita ingin mendapatkan ilmu tersebut, maka tuntutlah dia sebagaimana yang telah diajarkan oleh nabinya, oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adab ilmu yang pertama yaitu membersihkan hati sebelum menuntut ilmu. Ini penting, membersihkan hati sebelum menuntut ilmu, karena hati dia adalah wadahnya ilmu itu sendiri, tempatnya. Sebelum kita mengambil ilmu, bersihkan dulu tempatnya. Jangan ilmu yang telah kita cari, kita tempatkan di tempat yang kotor. Inilah penyebab munculnya ulama ulama yang jahat, berilmu, ahli dalam agama, pintar bahasa Arab, bahkan ke Arab-Araban, tapi korupsinya nomor satu, syiriknya lancar, akhlaknya tercela, karena ilmu dia tidak tempatkan pada hati yang bersih. Bersihkan hati terlebih dahulu, maka ilmu yang kita akan tuntut akan menjadi ilmu yang bersih pula. Kita semua kenal dengan hadis Nabi, atau di antara kita sering mendengar hadis Nabi yang bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis arba'in, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah, di dalam hati, di dalam tubuh terdapat segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah keseluruhannya. Apabila dia jelek, maka jeleklah keseluruhannya. Ketahuilah, dia adalah hati, kata Rasulullah. Bersihkan hati kita, ma'asyiral muslimin. Bersihkan hati kita. Bersihkan hati dari apa? Dari seluruh penyakit-penyakit hati. Dari sifat iri. Dari sifat sombong. Sombong. Ma'asyiral muslimin, dikenal di kalangan para penuntut ilmu, banyak orang-orang yang kaya malu duduk bersama orang-orang yang miskin di dalam majelis ilmu. Kenapa? Hatinya rusak. Banyak yang seperti itu. Banyak orang-orang yang memiliki jabatan gak mau hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Karena bagaimana rasanya saya seorang pejabat duduk dengan orang-orang rendahan nantinya di majelis tersebut. Sebabnya apa? Hatinya tidak dibersihkan sebelum dia menuntut ilmu. Bersihkan hati dari sifat sombong, sifat iri, sifat malu. Datang ke majelis ilmu, malu, cari duduk paling pojok. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kita selalu mengulang-ulanginya, datang tiga orang di zaman Rasul duduk ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mencari tempat paling depan, duduk di depan. Yang satu malu duduk di belakang, yang satu lagi pergi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal awwal fa awa ila Allah fa awahu Allah. Adapun yang pertama, dia bernaung kepada Allah, maka Allah pun menaunginya. Siapa? Yang pertama, yang paling dekat. Adapun yang kedua, dia malu, maka Allah pun malu darinya. Adapun yang ketiga, dia pergi, maka Allah pun meninggalkannya. Maka keberkahan paling besar dalam majlis ilmu adalah di saat orang makin mendekat kepada sumber ilmu itu sendiri. Jauhkan sifat malu. Kemudian ma'asyiral muslimin, bersihkan hati juga, wadahnya ilmu, sebelum kita menuntut ilmu, dari penyakit fanatik. Dari penyakit fanatik. Datang ke majelis ilmu, di dalam keyakinannya sudah tertanam, yang paling benar ini, yang paling berilmu tokoh itu, imam ini, imam itu. Gak ada fanatik dalam Islam. Tidak ada fanatisme dalam Islam kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seandainya seseorang datang ke majlis ilmu di dalam hatinya sudah dia tanamkan yang paling benar saya, majlis ilmu ini mesti salah, maka apapun yang disampaikan di dalam majlis ilmu tersebut ditolaknya. Walaupun majlis tersebut diawali dengan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya Al-Quran dan Sunnah, semuanya Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Karena hatinya telah tertanam penyakit fanatisme. Makanya tidak aneh ma'asyiral muslimin ditemukan orang-orang yang menyimpang. orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Pergi menuntut ilmu ke tanah suci, pulang enggak ada berubah. Padahal pulang bawa titel doktor. Tidak ada berubah. Apa maksud saya? Tidak ada berubah antara apa yang dia berangkat dengan apa yang dia tuntut. Padahal keyakinannya dengan apa yang dia tuntut bertolak belakang. Aneh seperti ini. Kenapa? Karena hatinya tidak dibersihkan terlebih dahulu. Bukan saya mengatakan yang di sana itu benar semua, tidak pula. Akan tetapi saya mengatakan kenapa manusia bisa seperti itu. Wadah hatinya tidak dibersihkan terlebih dahulu, ma'asyarul muslimin. Jadi ilmu yang dia tuntut, dia letakkan, dia simpan di dalam hati yang kotor, wadah yang kotor. Maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat. Datang ke majlis ilmu di dalam benaknya, yang paling alim guru saya namanya si A, si A. Maka apapun yang bertolak belakang dengan gurunya, dia akan buang. Dia tidak akan masuk ke dalam hatinya. Walaupun gurunya tersebut berada di atas kebodohan dan kesalahan yang fatal. Persis seperti orang-orang jahiliyah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan bukan dalam satu tempat dalam Al-Qur'an, dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diutus kepada umat jahiliyah, apa kata orang-orang jahiliyah tersebut? Qalu wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Sungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami di atas suatu keyakinan, kami ngikutin. Jadi Al-Qur'an dan hadis yang disampaikan Nabi sekalipun salah, karena fanatiknya mereka dengan nenek moyang, dengan tokoh tertentu, dengan guru tertentu. Kalau seandainya Nabi saja yang menyampaikan mereka tolak disebabkan fanatik, maka apalagi yang menyampaikan tersebut selain Nabi. Apalagi yang menyampaikan tersebut seorang kecil. Gak ada apa-apanya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya sudah ditampung dengan hati yang penuh dengan penyakit fanatik. Maka ma'asyarul muslimin, bersihkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita menuntut ilmu. Dari penyakit-penyakit hati yang telah kita sebutkan. Sebagian para ulama rahimahumullah menyebutkan ilmu ini seperti salat. Ilmu seperti salat. Salat seseorang tersebut rusak. Tidak ada nilainya kalau seandainya orang yang salat tersebut masih berhadas. Masih ada najis di badannya. Dia salat pakaiannya penuh dengan najis. Enggak sah salatnya, badannya bernajis semua. Enggak sah salatnya. Kenapa? Karena dia enggak dalam keadaan suci. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat jika lo seandainya hatinya penuh dengan najis-najis sifat, penuh dengan kotoran-kotoran akhlak, keyakinan, kebatilan. Walaupun kita datangkan kepada mereka ayat-ayat dari Al-Quran, mereka akan menolaknya. Ini ma'asyiral muslimin, pentingnya seseorang membersihkan hati terlebih dahulu sebelum ilmu. Adab ilmu yang kedua, ma'asyiral muslimin. Dan ini saya ambil dari kitab Tadhkiratus Sami' oleh Al-Imam Ibn Jama'ah, imam yang hidup pada abad yang ke-8, meninggal pada tahun 723 Hijriah. Ilmu yang kedua yaitu mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat. Masya Allah. Kalaulah boleh atau kalaulah benar saya memberikan perumpamaan. Ini perumpamaan dari saya. Apalah saya. Ibarat membersihkan hati itu seperti membersihkan wadah. Wadahnya ilmu. maka niat seperti benihnya. Benihnya, bibitnya ilmu. Kalau seandainya seseorang benihnya benih yang rusak, yang cacat, mana mungkin pohonnya tumbuh dengan pohon yang bagus? Gak akan mungkin. Ikhlaskan niat ma'asyiral muslimin. Dengar apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Kata beliau, bi an yaqsuda bihi wajh Allah wal 'amal bihi wa ihya' asy-syari'ati wa tanwir qalbihi wa tahliyat batinihi wal qurb min Allah ta'ala yawm al-qiyamah. Yaitu dengan meniatkan, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah Allah yang dia inginkan. Tidak datang dia ke majlis kecuali karena Allah. Tidak dia duduk di majlis tersebut kecuali hanya karena Allah. Allah tujuannya. Wal'amala bihi. Untuk dia bisa mengamalkan ilmunya. Wa ihya' asy-syari'ah. Dan untuk menghidupkan syariat. Ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanwir qalbihi, dan untuk dia menerangi hatinya. Karena kalaulah bukan dengan Al-Qur'an dan sunnah hati seseorang tidak bisa hidup, maka dengan apa lagi diharapkan hati seorang hamba bisa hidup? Di saat hati kita mati, di saat kita gundah gulana, di saat kita lagi sedih, maka kita tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, tidak bisa sembuh dengan membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan harap ada kesembuhan setelahnya. Maka jangan harap ada kesembuhan setelahnya. Wal-qurba minallahi ta'ala yawmal qiyamah. Kemudian beliau mengatakan juga, dengan harapan bisa mendekat kepada Allah. Bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nantinya. Ini tujuan menuntut ilmu. Kemudian kata beliau melanjutkan, wala yaqsudu bihi al-aghrad ad-dunyawiyyah. Dan jangan datang ke majlis ilmu, jangan menuntut ilmu karena tujuan-tujuan dunia. Ingat, tujuan dunia bukan cuma harta, ma'asyiral muslim. Bukan cuma harta, bukan cuma benda. Jangan datang ke majlis ilmu, jangan menuntut ilmu karena tujuan-tujuan dunia. Min tahsilir riyasah. Seperti ingin mendapatkan kepemimpinan. Ingin dituakan. Nah, kepemimpinan bukan cuma bermakna pejabat, tapi juga dituakan, diseniorkan. Wal jah, kedudukan. Wal mal, harta. Wa mubahatil aqran, dan bisa berbangga di antara teman. Kadang duduk ngumpul-ngumpul, di saat baru datang ke pengajian, awalnya duduknya biasa, tangannya enggak ngembang, biasa. Tapi kalau sudah merasa dirinya senior, mulailah duduknya tangannya sudah ngembang. Paham gak bapak-bapak tangannya mengembang? Berbicara, menyampaikan ilmu sudah mulai dengan berani, dengan suara yang tinggi. Kalau dulu awal-awal malu kalau pengen ngomong tinggi-tinggi. Takut salah. Masya Allah. Ini suatu penyakit dalam menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin. Mubahatul aqran, mubahatul aqran. Berbangga-bangga di hadapan teman. Wa ta'ziman nasilah, dan tujuan agar manusia mengagungkannya. Mengagungkannya. Kadang dengan tanpa basa-basa, tanpa basa-basi membuka konsultasi. Walaupun via internet umpamanya. Buka grup WhatsApp, Masya Allah, seolah-olah dia syekh yang ada di WhatsApp tersebut. Padahal cuma copy paste. Hati-hati, ta'ziman nas. Di saat Anda, ma'asyiral muslimin, mengirim tulisan, maaf saya katakan, saya berbicara di alam sekarang, mengirim tulisan di dalam WhatsApp atau yang sejenisnya, atau di dalam grup atau yang sejenisnya, di dalam hati Anda agar orang memuji, wah hebat ya tulisan Anda. Hati-hati ma'asyiral muslimin, ini penyakit riya yang Anda akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ziman nasilah, agar manusia mengagungkanmu padahal Anda juga dapat dari kiriman orang lain. Atasdiruhu fil majalis, dan agar manusia memuliakanmu di dalam majlis, di dalam tempat berkumpul. Makanya ma'asyiral muslimin, apa kata salah seorang tabi'in, saya bertemu dengan suatu kaum yang apabila mereka berkumpul maka mereka menyembunyikan perkataan yang terbagus yang dia miliki, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihi majma'in. Jadi para sahabat di saat mereka berkumpul, mereka berusaha untuk tidak memperlihatkan perkataan yang terbagus yang dia miliki agar dia tidak sombong dalam majlis tersebut. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, apabila beliau duduk di atas mimbar, berdiri di atas mimbar, maka beliau menyampaikan khutbah dan terbesit di hati beliau, kagum dengan khutbah yang beliau sampaikan, maka beliau segera turun. Segera beliau turun. Karena beliau menjauh daripada ketenaran. Dan apabila beliau menulis suatu tulisan dan beliau takjub dengan tulisan beliau tersebut, maka beliau segera merobeknya. Subhanallah. Keikhlasan tujuan ma'asyiral muslimin, bukan pujian tujuan. Tujuan adalah keikhlasan, bukan pujian. Dan terbaliklah manusia di saat manusia menjadikan pujian sebagai tujuan dan keikhlasan dikesampingkan. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka ditanya tentang suatu permasalahan agama dan tidaklah mereka menjawabnya kecuali mereka melihat ke hati mereka terlebih dahulu. Jikalau hati mereka lihat di sana terdapat keikhlasan, maka mereka menjawab. Kalau seandainya tidak, maka mereka pun tidak menjawabnya. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabihudahu muqtadi. Maka dengan petunjuk merekalah kita mengikuti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adab ilmu yang ketiga, yaitu bersegera menuntut ilmu. Jangan menunda-nunda ma'asyiral muslimin. Sebelum saya melanjutkan kepada adab yang ketiga, saya ingin menerangkan lebih lanjut adab yang kedua. Para ulama rahimahumullah terangkan, baik bagi para penuntut ilmu dan bagi orang yang mengajarkan ilmu, ketahuilah keberhasilan Anda pada keikhlasan tersebut sangat bergantung sekali. Keberhasilan seorang penuntut ilmu sangat tergantung kepada keikhlasannya. Dan keberhasilan seorang penyampai ilmu sangat tergantung kepada keikhlasannya. Maka ingat hal tersebut, karena keikhlasan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, apabila kita melihat suatu hari ada sunnah Nabi yang kita tidak mampu mengamalkannya, ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berat untuk melakukannya, maka segera obati dengan keikhlasan. Apakah ada keikhlasan saya yang salah? Apakah ada keikhlasan saya yang berkurang? Begitu juga di saat kita menyampaikan nasihat. Apabila kita menasihati seseorang, mendakwahi seseorang, menyampaikan ilmu pada orang banyak, tapi tidak ada pengaruh pada orang yang kita sampaikan, tidak berubah, tidak mendengar mereka, maka periksa diri kita terlebih dahulu sebelum kita memeriksa orang lain tersebut. Lihat, mungkin keikhlasan saya yang berkurang di dalam menasihati anak dan istri saya. Mungkin keikhlasan saya yang tidak pada tempatnya di saat saya menasihati mereka. maka nasihat saya tidak diterima oleh mereka. Maka masyarakat muslimin, tidaklah suatu nasihat yang keluar daripada keikhlasan, kecuali dia akan keluar bersama keberkahan dari Allah pencipta langit dan bumi ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing setiap perkataan dan perbuatan kita, bahkan diamnya kita, di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ma'asyiral muslimin, yaitu bersegera dalam menuntut ilmu. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Karena syaitan tidak akan pernah membiarkan kita untuk bisa menuntut ilmu. Ingat, dan saya selalu menyampaikan bahwasanya musuh syaitan yang paling besar adalah siapa? Para nabi. Para nabi. Musuh syaitan yang paling besar adalah para nabi, para anbiya, para rasul salawatullah wassalamu alaihi. Setelah musuh syaitan paling besar adalah para nabi, maka datang dalam urutan yang kedua, yaitu para pewaris nabi, para penerima warisan nabi maksud saya. Yaitu siapa? Para ulama, para ahli ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Setelah para ulama, datang dalam urutan yang ketiga musuh-musuh syaitan, yaitu para penuntut ilmu itu sendiri, kadernya ulama. Maka syaitan tidak akan pernah membiarkan orang bisa menuntut ilmu masyarakat muslim. Dan dia betul-betul, syaitan betul-betul akan mengganggu hissan wa ma'nan. Hissan wa ma'nan. Betul-betul mengganggu dalam bentuk nyata. Dan juga betul-betul mengganggu dalam bentuk bisikan. Dalam bentuk fisik dan dalam bentuk bisikan. Betul-betul syaitan mengganggu. Dan banyak bukti dalam hal tersebut. Akan tetapi kita cukupkan sampai demikian pembahasan kita di dalam menuntut ilmu ini. InsyaAllah adab ilmu yang selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah jalla fi'ula. Bilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tertera di dalam jadwal kajian pertama kita, yaitu kajian Lughul Maram min Adillatil Ahkam, kajian hadis di dalam kitab Lughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah sampai kepada hadis 1054. Saya bacakan hadisnya ma'asyiral muslimin. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimul hudud ala ma malakat aymanukum. Rawahu Abu Dawud wa huwa fi Muslim mauquf. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimul hudud ala ma malakat aymanukum. Dirikanlah hukuman, hukuman had atas hamba sahaya yang engkau miliki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga secara mauquf. Masih pembahasan kita ma'asyiral muslimin di dalam bab haddiz zani, bab hukuman bagi orang yang berzina. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai makna hadis ini, terlebih dahulu kita membahas kedudukan hadis ini terlebih dahulu. Jangan dibahas panjang lebar makna dan kandungan suatu hadis tanpa kita membahas hadisnya sahih apa tidak. Ngapain capek-capek membahas hadis palsu, hadisnya gak berasal dari Rasulullah, kita sudah banting tulang mempelajari makna dan kandungannya. Ini terbalik. Orang Arab mengatakan sabbitil arsh thumma qush alaih, tetapkan dulu baru dipahat. Jangan memahat di atas angin, enggak ada guna. Sibuk bahas apa sih makna hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal dengan Rabb-nya. Oh, maknanya begini begini begitu dari pagi sampai sore. Padahal hadisnya adalah hadis yang palsu. Ma'asyiral muslimin, tahuilah di antara ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah, di antaranya yaitu mempelajari derajat hadis, mempelajari kedudukan hadis. Tidak semua yang dibilang hadis langsung diamini hadis, karena anak kecil pun bisa bikin hadis palsu. Karena terbukti dan sangat banyak sekali buktinya, banyak musuh-musuh Islam yang membuat hadis-hadis palsu dan disebarkan di tengah kalangan kaum muslimin. Jangan kita mau dibodoh-bodohi oleh musuh-musuh Islam. Semua yang dikatakan orang hadis, kita katakan hadis. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat ini bagaimana cara meneliti hadis. Telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disusun begitu indah oleh para ulama dalam disiplin ilmu hadis, dan para imam yang empat pun memiliki buku dalam permasalahan hadis itu sendiri. Cuma masalahnya kita yang enggak mau baca. Kita cuma cukup apa kata guru, cukup sudah selesai. Subhanallah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, Imam Hanafi, semuanya berjalan di atas disiplin ilmu hadis di dalam mengoreksi dan memeriksa hadis. Makanya ahlu sunnah wal jamaah di antara ciri-ciri mereka, mereka mempelajari kedudukan hadis. Ma'asyiral muslimin, enggak gampang dibohongi oleh orang-orang pemalsu hadis. Hadis ini ma'asyiral muslimin diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi rahimahullah, dan dia datang secara mauquf dalam Sahih Muslim, dan hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadza isnadun hasan, ini adalah hadis yang memiliki sanad yang hasan. Dan hadis ini ma'asyiral muslimin sebenarnya dia adalah hadis yang panjang. Saya bacakan hadis tersebut secara utuh. Anna jariyatan li ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajarat. Faqala ya Ali intalik fa aqim 'alayha al-hajj. Ada seorang budak wanita milik keluarga Rasul. Bukan milik Rasul tapi milik keluarga Rasul. Berzina. Budak wanita tersebut, hamba sahaya tersebut berzina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, dan Ali adalah kerabatnya Rasul, ahlul baitnya Rasul. Rasulullah perintahkan kepada Ali, wahai Ali, hukum dia. Hukum hamba wanita, hamba sahaya wanita yang berzina tersebut. Sahabat yang mulia ini berkata, "Fantalaq." Saya pergi. Fa idza biha damun yasil lam yanqati'. فأتيته فقال يا علي أفرغت قلت أتيتها ودمها يسيل فهي حديثة عهد بنفاس. Sahabat yang mulia ini pun pergi ingin menghukum hamba sahaya milik keluarga beliau yang berzina tersebut. Begitu sampai bertemu dengan sang wanita, beliau melihat darahnya masih mengalir. Kemudian saya datang kepada Rasulullah dan Rasulullah bertanya, wahai Ali, telah engkau hukum? Telah selesai? Kata Ali, saya datang ya Rasulullah sementara darahnya masih mengalir. Maksudnya dia masih dalam kondisi nifas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ha hatta yanqati'a damuha thumma aqim 'alaiha al-hajj. Biarkan dia sampai selesai nifasnya kemudian hukumi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang ada dalam hadis kita sekarang, aqimul hudud ala ma malakat aymanukum. Dirikan hukuman atas hamba sahaya yang engkau miliki. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil pelajaran bahwasanya seorang pemilik budak memiliki hak untuk menghukumi budaknya. Yang melakukan perbuatan zina. Seorang pemilik budak berhak untuk menghakimi, menghukumi budaknya yang melakukan perbuatan zina. Berlandaskan hadis ini, dan dia adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Adapun Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan tidak. Yang berhak menghukumi budak yang berzina tersebut, mencambuknya, atau apabila dia mencuri, memotong tangannya, adalah pemimpin, pemerintah. Dan ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah. Karena mereka mengatakan bahwasanya yang memerintahkan Rasulullah, dan Rasulullah adalah pemerintah. Yang beliau perintahkan adalah Ali, ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam mana yang kuat, mana yang rajih. Kita bebas memilih, tidak ada fanatik dalam belajar. Kemudian di dalam hadis tersebut terdapat faedah bahwasanya orang yang berzina tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena di dalam hadis yang lain terdapat keterangan apabila hamba sahaya berzina, hukum. Berzina lagi, hukum. Berzina lagi yang ketiga kali, jual. Walaupun dengan harga yang murah. Menunjukkan orang yang melakukan zina itu enggak ada nilainya sama sekali. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam adab Adabul Mufrad mengenai hadis Ibnu Jurayj, para ulama mengatakan melihat ke wajah penzina saja adalah suatu musibah. Melihat wajahnya saja adalah suatu musibah yang menimpa orang yang melihatnya. Karena dalam hadis tersebut Jurayj lagi sholat kemudian dipanggil oleh ibu beliau. Lalu sang ibu merasa panggilannya enggak dijawab, beliau berdoa, "La amatakallahu ya Jurayj hatta tanzura fi wajhil mumisat." Allah, semoga Allah tidak mewafatkan engkau wahai Jurayj sampai engkau melihat kepada wajahnya seorang pelacur. Menunjukkan kata para ulama, melihat wajah pelacur saja itu adalah musibah yang menimpa kita. Musibah. Jadi seorang pelacur itu enggak ada nilainya, ma'asyiral muslimin, enggak ada nilainya. Jangankan untuk berteman dengannya, jangankan untuk duduk dengannya, apalagi menikahinya. Apalagi beristri dan bersuami dengannya. Melihat kepada wajahnya saja adalah suatu musibah yang menimpa. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Hadis berikutnya hadis nomor 1055. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu an أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر رضي الله تعالى عنه أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala an, ada seorang wanita dari kabilah Juhainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Beliau berkata, wahai Nabi Allah, asabtu haddan faaqimhu alaihi. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, sungguhnya saya telah terjatuh di dalam dosa yang rusi, saya dihukum, maka tegakkanlah hukuman tersebut atas saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil wali sang wanita tersebut. Pesan Rasul, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Apabila dia telah melahirkan, maka datangilah saya, bawa dia kepada saya. Kemudian sang wali melakukan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merajamnya. Fasyukkat 'alaiha thiyabuha, lalu diikatlah pakaiannya. Kemudian diperintahkan lalu dirajam. Setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Berkata Umar radhiyallahu ta'ala an, ya Rasulullah, apakah engkau mau menyolati wanita tersebut sementara dia telah berzina? Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh beliau telah bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan kalau seandainya taubat beliau tersebut dibagikan kepada 70 orang penduduk kota Madinah, maka taubat tersebut mencukupi mereka. Wahai Umar, apakah engkau mendapatkan sesuatu yang lebih afdal daripada seorang wanita yang mengorbankan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin, dengarkan hadis ini. Hadis mengenai kisah yang luar biasa sekali. Taubatnya seorang hamba daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita malu, ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita tidak mau bertaubat kepada Allah, Allah punya hamba-hamba yang telah bertobat kepadanya. Seorang wanita dari kabilah Juhainah. Juhainah adalah nama seseorang yang dari namanya lah diambil nama kabilah tersebut, yaitu Juhainah ibn Zaid. Dari kabilah ini muncul kabilah-kabilah Qahtaniyah. Mungkin kita pernah dengar ulama yang berkabilah Qahtani, Al-Qahtani. Tempat mereka ini di pesisir pantai Saudi Arabia, di arah barat kota Madinah. Ada seorang wanita datang kepada Rasul, seorang sahabat, datang dalam keadaan hamil hasil daripada zina. Dia berkata, ya Rasulullah, saya telah berzina, tegakkan hukum atas saya. Masya Allah. Sebenarnya ma'asyiral muslimin, hadis ini panjang, tapi ringkasannya ada di hadapan kita. Wanita tersebut datang kepada Rasulullah minta dihukum. Dalam satu riwayat Rasulullah berpaling. Dia datang lagi, Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah berpaling lagi sampai 3 kali atau 4 kali. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kesungguhan wanita ini benar-benar ingin bertobat kepada Allah, ingin dibersihkan dari dosanya, begitu dia menyesal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil walinya, ini wanita lagi hamil, biarkan dia melahirkan. Akhirnya ditunggu 9 bulan sampai sang wanita melahirkan. Ternyata lamanya waktu 9 bulan tidak sanggup ma'asyiral muslimin untuk menggugurkan niat taubatnya wanita salihah tersebut. Allahu Akbar. 9 bulan tidak merubah niat beliau untuk bertaubat kepada Allah dan untuk dihukum. Dan ketahuilah hukuman yang menantinya jam. Dihukum mati. Bagaimana bayangan sakitnya dilempar dengan batu sampai mati, sampai meninggal. Ternyata itu jauh lebih kecil dibandingkan besarnya niat wanita tersebut taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya kalau seandainya jiwa yang besar tersebut kita yang memilikinya. Tapi kadang kita masyarakat muslimin, taubat begitu tidak ada nilai dalam diri kita. Sehingga kesalahan-kesalahan berikutnya begitu gampang kita melakukannya. Dalam riwayat yang lain, wanita tersebut datang kepada Rasulullah SAW membawa anaknya yang barusan dia lahirkan. Apa kata Rasulullah? Susui anakmu sampai dia disapi. Lalu sang wanita tersebut pergi lagi menyusui anaknya selama 2 tahun. Setelah 9 bulan ditambah 2 tahun. Kemudian kembali setelah 2 tahun. Tidak surut niatnya, Masya Allah. Bayangkan ma'asyiral muslimin, hari-hari menanti kematian. Gimana rasanya? Seseorang divonis oleh dokter, bapak usianya tinggal 9 bulan. Gimana rasanya? Masya Allah. Mungkin kita gak bisa makan, gak bisa minum. Beribadah aja terus. Ini kondisi gak bisa berbuat apa-apa. Sementara wanita ini bisa, masih bisa berbuat. Tapi dia tetap datang. Ternyata kematian begitu kecil di mata wanita ini dibandingkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 tahun dia datang membawa anaknya sambil sang anak memakan roti. Dia pengin memperlihatkan kepada Rasulullah bahwasanya sang anak betul-betul telah disapi. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sang wanita tersebut serahkan anaknya kepada walinya. Masya Allah, bagaimana detik seorang ibu menyerahkan anak untuk perpisahan yang tidak ada pertemuan setelahnya di dunia. Berat pisah dengan anak, ma'asyiral muslimin. Dipisahkan anaknya, diserahkan anaknya, kemudian diikatlah pakaian beliau agar jangan tersingkap di saat proses nantinya. Kemudian dirajam, Masya Allah. Dirajam. Dalam suatu riwayat, sahabat yang mulia Khalid ibn Walid radhiyallahu taala an, saking kuatnya beliau melempar, karena dirajam tersebut dilempar dengan batu, maka percikan darahnya muncrat balik ke belakang membasahi baju beliau. Beliau mengucapkan kata kekesalan. Ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan kau ucapkan demikian. Sungguh wanita yang engkau lempar ini, sungguh wanita ini telah taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Memang kondisi beliau dilihat oleh mata manusia adalah kondisi wanita yang hina, lagi dihukum sampai meninggal dunia. Tapi kedudukan beliau di sisi Allah begitu mulia dan agungnya. Terbukti kisah taubatnya wanita tersebut menjadi pelajaran buat umat sampai akhir zaman. Tidak ada umat yang membacanya, yang mempelajarinya kecuali wanita ini. Insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyolati wanita tersebut sejam sampai meninggal, ingin disolati, berkata sahabat yang mulia Umar, ya Rasulullah, apakah engkau ingin menyolati wanita yang telah berzina ini? Karena dalam riwayat-riwayat sebelumnya Rasulullah SAW tidak mau menyolati seseorang yang mati dalam keadaan berhutang. Rasulullah SAW tidak mau menyolati seseorang yang mati bunuh diri. Tapi tatkala wanita berzina ini, Rasulullah mau menyolatinya. Menimbulkan pertanyaan dari sahabat yang mulia Umar. Dan beliau adalah seorang yang haus dengan ilmu. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau mau menyolati wanita yang dia telah melakukan perbuatan zina? Apa kata Rasulullah? Sungguh wanita tersebut telah bertobat. Kalaulah seandainya tobat wanita tersebut dibagikan buat 70 orang penduduk kota Madinah, maka akan mencakupinya. Sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya 70 orang lagi berzina, cukup wanita tobat terampuni dosa yang lainnya. Dan sebagian para ulama mengatakan perkataan 70 orang ini dalam uslub mubalaghah, berlebih-lebihan. Pada hakikatnya jauh lebih luas daripada itu semua. Menerangkan betul-betul besarnya taubat sang wanita tersebut. Dalam suatu riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, sungguh saya telah melihat wanita tersebut lagi berenang di dalam sungai yang ada di sorga. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan ma'asyiral muslimin, mulia taubat. Taubat begitu mulia, begitu diagungkan, begitu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaulah seandainya suatu kaum tidak pernah berdosa, maka Allah akan ciptakan suatu kaum yang mereka berbuat dosa, lalu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Begitu mulianya taubat manusia dan begitu cintanya Allah dengan hamba-hamba yang bertaubat kepadanya. Maka ma'asyur muslimin, bagi yang kita pernah lakukan dosa dan kemaksiatan, tutup dengan taubat kepada Allah. Tutup dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis berikutnya hadis nomor 1056 wa an Jabir radhiyallahu an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala rajama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulan min aslam wa rajulan min al-yahud wa imra'atan rawahu muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merajam seorang laki-laki dari kabilah Aslam dan seorang laki-laki dari kabilah Yahudi, dari orang Yahudi, dan seorang wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dia adalah hadis yang sahih, dan padanya terdapat pelajaran bahwasanya seseorang yang telah dihukum rajam, maka hukuman rajam tersebut menggugurkan dosa-dosanya menurut ijma' kaum muslimin. Tentunya dengan dia menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting, karena saya pernah, masya Allah, mendengar kisah dari salah seorang syekh guru saya berapa tahun yang lalu. Beliau adalah salah seorang yang pernah menyaksikan hukum rajam, subhanallah. Dan syekh tersebut adalah murid daripada Syekh Ahmad Yahya Al-Najmi, Al-Ajmi. Kata beliau, pernah di kampungnya terjadi perzinaan. Dan zina tersebut dilakukan oleh seorang wanita yang ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak diizinkan oleh keluarganya. Maka dia sengaja untuk berzina untuk mempermalu kabilahnya. Masya Allah. Wallahu a'lam, di saat dihukum rajam tersebut apakah dia menyesal atau tidak, karena niatnya ingin mempermalu kabilahnya dan dirajam. Rajam tersebut ma'asyiral muslimin, berbeda pendapat para ulama di sana apakah harus yang dirajam tersebut ditanam di dalam tanah yang kelihatan cuma kepalanya saja atau tidak. Karena beberapa nas hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian yang dirajam di zaman Rasul tidak ditanam dalam tanah. Pernah dua orang berzina di zaman Nabi dilempar, dan masih sempat sang laki-laki tersebut melindungi perempuan tersebut. Masya Allah, cinta sampai mati ini. Pernah terjadi ini di antara kisah cinta di zaman Rasulullah SAW. Dan saya enggak mau membahas masalah itu. Kesimpulan, dirajam, ada yang tidak ditanam dalam tanah, ada yang ditanam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya hal tersebut dilihat kepada maslahat pemimpin dan pendapat pemimpin setempat. bisa ditanam, bisa tidak. Yang jelas dilempar dengan batu sampai mati. Adapun yang dikisahkan oleh Syekh tersebut, beliau mengatakan bahwasanya yang dirajam tersebut pada zamannya dimasukkan ke dalam sumur yang tidak ada airnya, lalu dilempar dari atas. Apa kata beliau, demi Allah, saya melihat pemandangan yang semoga saya enggak melihat lagi setelahnya. Beliau murid dari Syekh Najmi rahimahullah. Yang mana di saat mereka dilempar itu melolong, kata beliau, melolong seperti binatang, saking mungkin saking sakitnya, subhanallah. Wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menegakkan hukuman tersebut, menerangkan kepada yang lainnya. Hikmahnya apa? Agar yang lain tahu begitu jeleknya dosa berzina tersebut. Begitu kotornya dan begitu mudaratnya, agar manusia menjauhi bahwasanya ini adalah dosa yang besar, maka jangan didekati. Allahu a'lam. Hadis berikutnya, hadis nomor 1057. Hadis nomor 1057. Wa an Sa'id ibn Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhuma qala: كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقال يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا عفكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. حديث ini ma'asyiral muslimin diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah, dan Syekh Abbasan mengatakan hadis ini sanad, hadis tersebut adalah sanad yang hasan dari sahabat yang mulia Sa'id bin Ubadah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengkisahkan suatu kisah yang langka dan aneh, dan subhanallah, pernah terjadi di zaman Rasul. Dan saya selalu menyampaikan, kenapa kok kejadian-kejadian aneh ini pernah terjadi di zaman Rasul? Apa rahasia di belakang itu semua? Apa hikmahnya? Telah kita sampaikan. Tidak perlu kita mengulanginya. Pernah terjadi, ada seseorang dari rumah kami, maksudnya di kabilah kami, seorang ruwaijil. Ruwaijil ini dalam bahasa Arab tasghir. Ismu tasghir dari rajul. Anak laki-laki atau laki-laki kecil. Para ahlul hadis, muhaddisin, tatkala mensyarah hadis ini, mereka lebih condong mengatakan ruwaijil ini laki-laki kecil, bukan usianya, tapi menunjukkan jeleknya orang ini. Sebab Ibn Hajar, Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Fath, Fathul Bari, menerangkan bahwasanya ruwaijil yang dimaksud itu laki-laki yang jelek, hina, dhaif, lemah. Udah hina, lemah, kemungkinan sakit juga. Lalu sang laki-laki yang lemah tersebut, fakhabutha bi'amatin min imaihin, berbuat zina dengan salah seorang hamba sahaya wanita. Masya Allah, udah sakit, berzina lagi. Lemah, berzina lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, cambuk dia sebagai hukumannya. Jadi kalau seandainya yang berzina tersebut masih lajang, dicambuk berapa kali, masyarakat muslimin? 100 kali. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, innahu ad'afu min dhalik. Ya Rasulullah, enggak kuat, dia lemah. Khawatir satu kali cambukan mati. Masya Allah, dicambuk enggak kuat, berzina bisa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khudhu iskalan fihi 100 shimrakh." Iskal, ma'asyiral muslimin, yaitu tandan kurma. Jadi ada kurma, ya seperti kelapa, kalau Bapak enggak lihat kurma, lihat kelapa aja. Ada tandannya yang ada bunganya, fihi 100 shimrakh. Padanya terdapat 100 ranting-ranting kecil. Jadi ambil standan dakormanya, di sana terdapat 100 seperti lidi. Seperti lidi. Jadi ambil 100 lidi, fumadribuhu bihi darbatan wahidah. Kemudian pukul sekali pukulan. Woi, masya Allah, bayangkan saking lemahnya. Nah, satu kali pukulannya pakai tandan, satu tandan korma ini sama halnya dengan 100 kali cambukan bagi orang yang sehat. Menunjukkan orang ini lemahnya luar biasa, subhanallah. Kemudian dilakukanlah oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan kisah aneh yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini para ulama rahimahumullah padanya terdapat beberapa pelajaran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan di antara pelajaran yang kita bisa ambil di dalam hadis tersebut. Masyaallah. Kata beliau, yang pertama, al-hadru min al-mazahir, agar manusia berhati-hati dari penampilan. Ya, jangan terperdaya dengan penampilan. Karena penampilannya laki-laki yang berzina ini orang yang lemah. Jadi kisahnya dia orang lemah, sakit. Kemudian sang budak tersebut mengantarkan makanan kepadanya. Dikira sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Ternyata bisa ngapa-ngapain. Hati-hati dengan penampilan. Hati-hati, ma'asyiral muslim. Maka seorang muslim, dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersikap bijak. Jangan mentang-mentang sudah pakai peci, pakai jubah, pulang haji, langsung disuruh menjadi imam. Wah, masya Allah. Langsung dianggap syekh ahli ilmu. Hati-hati dengan penampilan. Jangan karena bapaknya kiai dianggap anaknya juga seorang kiai. Belum tentu. Ilmu itu dituntut. Jangan karena lama di Mekah dianggap banyak ilmunya, karena banyak orang ke Mekah kerja juga. Jangan terperdaya dengan penampilan. Hati-hati. Jangan dikira dia sakit kemudian dibebaskan seorang wanita berduaan, terjadi perzinahan sebagaimana di dalam kisah hadis ini. Walaupun mungkin fisiknya sakit, tapi belum tentu dia tidak bisa berzina. Maka ma'asyiral muslimin, saya teringat dengan kebiasaan para wanita menganggap kecil anak yang sudah tidak layak dianggap kecil lagi sehingga memperlihatkan auratnya. Allah berfirman dalam surat An-Nur, awattifli alladhina lam yadhharu ala auratin nisa. Diperbolehkan bagi seorang wanita memperlihatkan atau tersingkap auratnya kepada anak kecil yang lam yadhharu, kata Allah, yang tidak jelas bagi mereka aurat wanita. Allah di sini mempergunakan bahasa lam yadhharu. Allah tidak mempergunakan kata lam ya'rifu. Jadi aurat saja belum jelas bagi sang anak kecil tersebut. Nah, apabila usianya seperti ini, barulah seorang wanita boleh dia memperlihatkan auratnya kepada anak kecil tersebut. Tapi kalau anak kecil tersebut sudah mulai tahu, maka jangan memperlihatkan auratnya di sini. Makanya kata Allah lam yadhharu, bukan lam ya'rifu. Perhatikan di sini ma'asyiral muslimin, bahasa Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya dan begitu dalam maknanya. Kemudian faedah yang kedua, melaporkan perbuatan zina kepada pemimpin bukanlah termasuk ghibah. Iya. Di antara ghibah yang diperbolehkan sebagaimana yang pernah kita sampaikan, yaitu di saat di dalam, di tengah mahkamah persidangan, itu bukan ghibah namanya. Lapor si fulan mencuri, wah kamu ghibah ya, masa dibilang saudara kamu mencuri? Enggak, itu bukan ghibah, tapi adalah ghibah yang diperbolehkan. Dan hati-hati juga ma'asyar muslimin, ada pada zaman sekarang ini ghibah bertamengkan tabayyun. Nah, ini di kalangan para penuntut ilmu ini, di kalangan orang-orang yang sudah mulai ngaji. Ngapain kamu nanya-nanya orang? Oh, saya enggak ghibah kok, saya tabayyun. Hati-hati ini. Banyak yang tidak bisa membedakan mana yang ghibah, mana yang tabayyun. Tahu bapak-bapak tabayyun? Tabayyun itu mengoreksi berita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila datang yang fasik kepada membawa berita, maka periksalah. Periksalah. Ini sibuk ke sana ke sini, benar enggak sini? Benar enggak si anu ini? Ngapain Anda menyibukkan diri Anda dengan demikian? Oh, enggak, saya lagi tabayyun kok. Hati-hati, bisa membedakan tabayyun dengan ghibah. Hati-hati ma'asyar muslimin, jangan kita jatuh dalam dosa ghibah dengan mengatasnamakan tabayyun. Na'udzubillah. Faedah yang ketiga, hadis ini merupakan dalil bahwasanya seorang pemimpin harus memperhatikan kondisi orang-orang yang akan dihukuminya. Makanya dalam Islam, ma'asyar muslimin, seorang pencuri itu dibedakan antara pencuri miskin dengan pencuri kaya. Kalau pencurinya orang yang potong tangannya, udah selesai. Kalau pencuri yang miskin, potong tangannya dikasih harta dari Baitul Mal. Mulia Islam, mulia. Makanya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisinya, ini kondisi orang lemah. Satu kali cambuk aja bakalan mati, diperkirakan mati, apalagi 100 cambuk. Akhirnya diperintahkan, ambil 100 lidi cambuk. Kemudian faedah selanjutnya, diterangkan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Taymi rahimahullah, bahwasanya hukuman hudud bukanlah berdiri di atas tujuan menyakitkan pada awalnya. Jadi hukuman Allah tersebut, potong tangan, dirajam, dicambuk, tujuan awalnya bukan ingin menyakiti saja, tidak. Ada hikmah yang besar di belakang itu semua. Di antaranya pelajaran buat yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW tidak langsung cambuk, asal cambuk saja, tidak. Dilihat kondisi orang yang disambuk tersebut. Dilihat kondisinya. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin, kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW ini mengingatkan kita dengan kisah seorang nabi yang juga pernah mencambuk istrinya. Siapa yang tahu? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ayyub. Tatkala beliau sakit, kemudian begitu beliau sembuh, beliau pernah bernazar ingin mencambuk salah seorang istrinya. Banyak di sana kisah, tapi kebanyakan tidak berlandaskan dengan dalil. Kebanyakan yang adalah israiliyat, yaitu Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, tatkala beliau sakit dalam kondisi yang sangat luar biasa sekali, harta beliau enggak ada, lalu istri beliau satu-satunya melihat kondisi yang seperti itu, akhirnya menjual salah satu ikatan rambutnya. Jadi rambutnya dipotong, dijual untuk membeli makanan buat Nabi Ayyub, buat sang suami Nabi yang mulia tersebut. Begitu sang Nabi tahu, beliau marah dan beliau bernazar, seandainya saya nanti sembuh, saya akan cambuk istri saya 100 kali cambukan. Begitu beliau sembuh dan beliau tahu di belakang itu semua, Allah turunkan firman, wa khudh bi yadika dirsan fadrib bihi wa la tahnas. ambil dengan tanganmu 100 cambukan, kemudian pukul dengannya, dan jangan engkau mengingkari sumpahmu. Adapun apa sebabnya, apakah benar karena memotong rambut, Allah alam, dia adalah Israiliyat. Yang jelas Allah pernah memerintahkan Nabi Ayub untuk melakukan hal yang demikian, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surat, surat apa? Surat Sad. Dalam surat Sad. Allah alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Selanjutnya kita buka pertanyaan. Tidak terasa sudah jam 10:25. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaan di kertas. Dan bagi ibu-ibu, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui SMS. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, amma ba'd. Di sini banyak pertanyaan, apakah dengan dibiarkannya kita oleh Allah terus bermaksiat, apakah itu suatu adab bagi hamba tersebut? Iya, enggak diragukan lagi. Apabila seorang berbuat maksiat, kemudian dia aman, tidak mendapatkan teguran, maka khawatirlah dia adalah istidraj, penumpukan adab nantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah kita berdoa di dalam salat pakai bahasa Indonesia? Boleh, selama tidak dijaharkan. Ustaz, hidup ana saat ini penuh dengan cobaan, terutama dari lawan jenis. Ini dari ikhwan ya. Ana belum menikah dan masih menunggu akhwat yang telah mengenal sunnah. Apa solusinya Ustaz? Saya yakin Anda tahu solusinya. Ya, cari akhwat. Cari melalui cara yang benar. Kemudian berusaha menjaga diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya pernah bercanda dengan teman saya dengan pertanyaan, jika engkau meninggal, engkau akan memberikan wasiat apa kepadaku? Saya bertanya kepada teman saya. Lalu dijawab oleh teman saya mewasiatkan engkau untuk membayar hutang-hutang saya. Wah. Pertanyaan, apakah saya wajib membayar hutang-hutangnya jika suatu saat beliau wafat? Catatan, saya bertobat untuk meminta wasiat kepada orang lain. Jazakumullahu khairan Ustaz. Masya Allah. Ya ikhwan, ini penting. Ya, saya membacakan pertanyaan ini karena mengena ke saya sebelum penanya. Ada sebagian bapak-bapak menulis wasiat, apabila saya mati nantinya yang menyolatkan saya Ustaz Abu Salma. Lalu begitu beli bapak tersebut meninggal, saya di SMS, bukan dari keluarganya, dari yang lain lagi, wasiat beliau, antum Ustaz yang nyolatin. Ingat ikhwan, ini perlu saya jelaskan. Wasiat tersebut dia seperti perintah dari atasan kepada bawahan. Yang memberikan wasiat tersebut yaitu seseorang kepada ahli warisnya. Kepada ahli warisnya. Jadi dia seperti perintah. Perintahkan kepada anaknya, kalau saya meninggal nanti hutang saya dilunasi. Kalau saya meninggal nanti tolong. Jadi bahasanya tolong. Mintakan kepada si fulan untuk memandikan saya. Tolong mintakan kepada siapa. Bukan perintah kepada orang lain. Bukan perintah kepada orang lain. Kalau seandainya wasiat tersebut perintah buat orang lain, gampang. Sebelum meninggal, bapak tinggal tulis. Nanti kalau seandainya saya meninggal, bapak camat yang bayar hutang saya. Bapak camat yang belikan keluarga, bapak wali kota yang belikan saya, bapak presiden. Wah. Enggak ya ikhwan. Itu perintah buat orang yang di bawah kita. Bukan yang mendapatkan warisan dari kita. Bukan orang lain. Jadi sehingga seolah-olah ditodong tuh harus disolatin, pesannya seperti itu. Bukan. Harus bisa pahami hal tersebut karena ini sudah meresahkan si penanya. Ustaz, apakah ikan lele adalah hewan jalalah? Mohon penjelasan. Memang hewan yang kebanyakan makanannya adalah najis, dan saya tidak bisa mengatakan iya atau tidaknya tergantung lele yang mana dulu. Ya. Dan kalau seandainya lele tersebut dipelihara di kolam yang makanannya najis, seluruhnya najis, maka dia adalah jalalah. Adapun permintaan penanya, tolong sebutkan pembahasan mengenai jalalah ini butuh bab khusus dalam fikih. Makanya kalau kita buka buku fikih ada namanya bab al-jalalah. Ustaz, apakah boleh kita membuat janji untuk menikahi seseorang dalam waktu tertentu? Karena minimnya ilmu syar'i yang ana miliki, ana takut gagal di tengah jalan. Ikhwan sekalian azakumullah, memang di dalam Islam seorang dibolehkan untuk menikah dan ada proses pernikahan. Proses pernikahan tersebut disunahkan dengan nazar, kemudian setelah itu melamar. Dan itu dibolehkan, tapi jangan sampai memiliki tenggang waktu yang lama. Memiliki tenggang waktu yang lama. Anaknya di nazar, nikahnya 5 tahun ke depan. Kenapa kok 5 tahun? Iya, anaknya masih kelas 5 SD. Kelas 6 SD. Kelas 1 SMP. Jadi nikahnya 5 tahun ke depan. Masa muslimin? Ini bisa menimbulkan perzinaan, perzinaan hati. Bisa menimbulkan mudarat-mudarat lainnya. Maka seseorang kalau seandainya benar-benar mau menikah dalam waktu yang dekat baru melakukan proses. Jangan menunggu bertahun-tahun seperti itu. Kalau seandainya tidak mampu, sebaiknya dia tidak membuat janji agar sang laki-laki kalau seandainya ingin cari yang lain juga bisa. Yang perempuan juga bebas dia untuk mencari yang lainnya. Allahu a'lam. Pertanyaan dari akhwat. Ustaz, saya orang ibu rumah tangga. Ada seorang laki-laki yang sudah jatuh ke jurang dosa yang amat parah. Dia masih saudara. Dan kini dia dekat denganku dan mulai bisa berubah jadi lebih baik. Karena selalu ku SMS waktunya sholat dan dia nurut. Dan pelan-pelan sudah meninggalkan zina dan minum. Tapi dia bilang cinta kepada saya. Dan gak mau ku jauhi sebelum dia benar-benar jadi baik. Dia butuh perhatianku. Dia takut kembali ke jurang dosa. Bagaimana dengan perbuatanku ini Ustaz? Bukankah aku dah zina hati? Tapi ada manfaatnya buat orang lain juga. Masya Allah. Meluruskan dosa tidak mesti dengan dosa, ma'asyiral muslimin. Tidak mesti dengan dosa. Ini Anda sudah menjadi ibu rumah tangga, istri buat seorang suami. Istri buat seorang suami. Ada sebagian mengatakan menikah dengan istri orang, apa hukumnya? Haram, gak boleh. Apa yang menikah dengan istri orang? Tapi menikah dengan suami orang? Bisa boleh, bisa enggak? Gak boleh. Kalau seandainya, sekiranya menimbulkan mudarat, dan mudarat yang ditimbulkan ini lebih besar. Anda selamatkan dia daripada minum khamar. Anda selamatkan dia dari mabuk. Tapi malah Anda bisa terjatuh dalam dosa yang lebih besar, berzina dengan dirinya sementara Anda saudara seorang istri dari orang lain. Ini enggak boleh. Maka jangan meluruskan dosa dengan dosa. Allah alam. Bagaimana cara menjalankan hukuman bagi seorang suami yang berzina sesuai dengan keadaan sekarang? Apakah merupakan musibah bagi istrinya kalau memandang wajahnya? Masya Allah. Pertanyaan dari seorang umahat. Kalau istri, di sini juga pertanyaan yang lain juga banyak. Bagaimana cara menegakkan hukum rajam dalam kondisi negara kita sekarang ini? Jawabannya, yang berkewajiban menegakkan hukum rajam tersebut, pendapat yang kuat dia adalah pemerintah, bukan perorangan. Bukan perorangan. Jadi kalau seandainya ada orang berzina di tengah jalan, lalu kita merajamnya, enggak benar. Pernah kejadian tersebut terjadi di Rasulullah SAW, ada seorang tukang sihir lagi praktek sihir di hadapan seorang sahabat. Kalau saya enggak salah nama sahabat tersebut Zaid Al-Khair. Jadi dalam praktek sihirnya itu dia masuk ke dalam mulut keledai, keluar dari ekornya. Maaf, dia memotong kepalanya sendiri, kemudian disambungnya sendiri, hidup. Maaf, memotong kepala orang lain. Lalu sang sahabat cabut pedang, dipotongnya kepala tukang sihir, sambung sendiri. Gak bisa. Dalam kisah tersebut diterangkan sahabat tersebut dihukum karena dia telah main hakim sendiri. Yang berhak menghukumnya adalah para pemimpin. Sang sahabat tersebut dipenjara karena kesolehannya dalam penjara, akhirnya dia dilepas oleh penjaga penjara tersebut. Allah. Ustaz, apa hukumnya saya sebagai seorang istri, saya menolak dengan keras jika saya dipoligami oleh suami saya. Dan apakah saya mendapatkan dosa jika suami jatuh pada perbuatan dosa pada perempuan lainnya? Ini yang penanya, betul istri apa suami ini? Tergantung kondisi suaminya. Kalau seandainya suaminya tersebut mampu untuk berpoligami, maaf ibu-ibu ya, semoga kotaknya gak hilang lagi. Jikalau seandainya sang istri, sang suami mampu untuk berpoligami dan dia dituntut untuk berpoligami untuk menjaga kesucian dirinya, maka tidak ada hak seorang wanita untuk menolaknya. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Surat apa ini? Surat Taha. Ayat berapa? Bapak-bapak tolong bantuin cari dong. Biar nanti ibunya bisa buka di rumah. Surat Taha ayat yang berapa? Ayat yang kedua. Allah, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, untuk kamu binasa. Gak ada ayat dalam Al-Quran, tidak ada satupun ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat sengsara ma'asyar muslimin. Gak ada. Semuanya membuat kebaikan. Semuanya membuat kebaikan. Maka itu hendaknya diyakini oleh setiap muslimah. Bahwasanya syariat Allah dari A sampai Z. Syariat perintah sholat, syariat wanita untuk jaga, kebaikan semuanya. Itulah yang sesuai dengan kebaikan, sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Itu kebaikan. Termasuk syariat poligami. Gak ada Allah turunkan Al-Quran untuk menyakiti, untuk menyiksa manusia. Gak ada. Maka rasa takut tersebut harus segera dikikis dengan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita dengan apa yang Allah tetapkan. Apabila terjadi kezaliman, itu bukan pada Al-Qur'annya, bukan pada perintahnya, tapi kepada siapa? Pada pelakunya yang menjalankannya. Maka ma'asyar muslimin, saya tidak mau memperpanjang pembahasan mengenai ini, tapi saya ingin meluruskan iman kita kepada Allah mengenai syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada ayat Al-Qur'an untuk mencelakakan orang, gak ada. Gak ada syariat Allah untuk mencelakakan orang, gak ada. Maka ingat, Allah tidak pernah menurunkan syariat apapun untuk kita celaka. Allahu a'lam. Thank you. Ustaz, bolehkah jual pulsa atau menanyakan stok barang jualan di teras masjid kita ini? Mohon dijelaskan Ustaz, karena anak sering melihat dan mendengar kejadian tersebut. Masya Allah. Ikhwan sekalian, Allah. Saya gak tahu mau ngomong apa. Iya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua mengenai jual beli di dalam masjid. Dan itu pernah kejadian memang berkali-kali, dan kita telah terangkan bahwasanya hal tersebut tidak dibenarkan. Ustaz, bagaimana nasib anak dari wanita pezina yang bertobat? Apakah diketahui riwayatnya? Ini pertanyaan dari ikhwan. Anak yang merupakan hasil dari zina, maka anak tersebut gak ada dosanya sama sekali. Tidak benar pendapat di sini, ada beberapa pertanyaan. Benarkah anak hasil zina tidak masuk surga? Gak ada. Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan janganlah engkau membebankan hukuman kepada orang yang tidak melakukannya. Seorang anak, siapapun dia, dia tidak membawa dosa orang tuanya. Dia lahir di atas fitrah. Maka dosa berzina orang tuanya. Anak tersebut tidak ada dosanya. Maka tidak ada istilah anak yang berzina tidak akan masuk dalam surga. Tidak. Allah. Ustaz, apakah bisa pada saat sekarang ditegakkan hukum rajam? Dimana jika seseorang yang telah berzina, dan bagaimana jika seandainya seorang telah berzina dan ingin bertobat? Kalau seandainya dia berada di negeri yang tidak menegakkan hukum rajam, ataupun di negeri yang dia menegakkan hukum rajam, apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Makanya para ulama rahimahumullah berbeda pendapat mana yang paling afdol dilakukan. Seseorang yang berzina, apakah dia minta dirajam atau dia menutupi dirinya? Di sini ada khilaf ya para ulama rahimahumullah. Ada yang mengatakan sebaiknya dia lapor, minta dirajam, itu yang lebih baik. Ada yang mengatakan tidak, yang lebih baik dia tutup dirinya dan tidak melapor. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut sang sahabat minta kepada Rasulullah sampai 3 kali. Rasulullah berpaling. Datang lagi Rasulullah berpaling, datang lagi Rasulullah berpaling, menunjukkan bahwasanya yang terbaik jangan dia sampaikan. Walaupun sebagian para ulama mengambil jalan tengah, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengambil jalan tengah, kata beliau, dilihat dari maslahatnya. Jikalau seandainya dia lihat dia tidak bakalan bisa bertobat, dia akan terjatuh lagi, terulang-ulang kembali, maka sebaiknya dia lapor agar dia dirajam. Tapi kalau seandainya kelihatan dia bisa bertobat, dia bakalan jatuh lagi, maka sebaiknya dia tutupi dirinya. Cukup tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah hukum cambuk sampai orang meninggal? Tidak, cambuk cuma 100 kali. Ustaz, manakah yang berpahala menuntut ilmu umum atau ilmu syar'i? Karena selama ini dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi ana mempelajari ilmu umum dan baru inilah belajar ilmu syar'i. Bagaimana dengan amalan yang selama ini ana lakukan Ustaz? Karena ana lebih paham ilmu umum yang ana bagikan kepada anak didik ana. Intinya, ilmu umum tidak semuanya berdosa, tergantung kepada maslahat atau tidaknya. Kalau seandainya ilmu tersebut adalah ilmu yang mendatangkan maslahat, maka berpahala insyaallah. Berpahala insyaallah. Adapun bagaimana amalan Anda selama ini, amalan kita selama ini yang tidak berdiri di atas ilmu, maka tutup itu semua dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampunkan, bahkan lebih daripada itu, semoga Allah mengganti kesalahan-kesalahan tersebut dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di sini ada pertanyaan, ini berulang dan beri pertanyaan terakhir. Ustaz, tolong nasihati kami para perempuan yang masih memakai cadar lengkap ketika berada dalam majlis yang isinya perempuan muslim semua dan tidak ada celah bagi laki-laki ajnabi untuk melihat wajah kami. Ini apa maksudnya ini? Ikhwan sekalian, saya cuma menasihati, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan saling benci membenci, jadi jangan saling hina menghina, jangan saling membelakang membelakangi. Itu nasihat saya. Kenapa ma'asyar muslimin? Di sini saya katakan, kalau seandainya ada saudara kita, mungkin dia bercadar, walaupun di dalam masjid, mungkin cari uzur buat dirinya. Jangan kita yang gelisah. Orang yang bercadar kok kita yang gelisah? Cari uzur buat dirinya. Sebagaimana perkataan salah seorang tabi'in, cari uzur buat saudara kita. Mungkin beliau ada ini, mungkin beliau seperti itu. Mungkin bibir beliau lagi bengkak, mama takut beliau kelihatan aibnya. Cari uzur. Biarkan aja dia mau bercadar, mau terserah. Kecuali kalau seandainya tahu dengan pasti, bukan dengan dugaan, mungkin dia bercadar karena dia menilai begini-begini, itu yang baru kita luruskan. Kenapa? Karena para ulama sendiri, ma'asyiral muslimin, berbeda pendapat di dalam mentafsirkan firman Allah dalam surat An-Nur, au nisa'ihinna, atau wanita-wanita mereka. Apa maksud wanita-wanita di sini? Apakah wanita muslim boleh kita memperlihatkan aurat, wanita kafir tidak, atau wanita yang bagaimana? Sebagian para ulama rahimahumullah mengatakan seorang wanita muslimah harus tetap menutup auratnya walaupun di hadapan wanita lainnya. Wanita yang bagaimana wanita lainnya? Wanita yang tidak aman daripada kejahatannya. Karena sebagian wanita walaupun dia muslimah, kadang jahilah, tidak berilmu, dilihatnya seorang akhwat cantik, diceritain sama suaminya entah. Mas, mas, bang, bang, akhwat tersebut cantik, tek lalatnya di sini. Kenapa? Karena wanitanya gak berilmu. Akhirnya sang suami setelah itu menghayal terus. Nah wajar kan seorang wanita nutup dirinya kalau seandainya berhadapan dengan wanita yang seperti ini tipenya. Makanya lebih selamat, jangan kita menyibukkan diri kita mengurus orang lain. Kalau seandainya ada orang lain memiliki kesalahan, carikan uzur buat dirinya. Dan ini lebih selamat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Akhirnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amalan dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.